Perbedaan-perbedaan memang dilihat sesuai dengan kecenderungan kita. Perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, perbedaan apa partai dan seterusnya. Namun demikian, seluruh perbedaan-perbedaan itu harus kita abaikan, harus kita tinggalkan ketika berhadapan dengan akidah, dengan iman. Jangan sampai kemudian karena sebab adanya perbedaan-perbedaan tadi kemudian menyebabkan kita merusak hubungan persaudaraan kita. Ketika kita merusak hubungan persaudaraan, kita berarti merusak iman kita. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, nama mu'minu na'ib kuatu. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Siapapun dia, dimanapun dia, dia ada saudara. Bahkan lintas generasi. Kita tidak kenal, tidak hidup dalam satu zaman, tapi tetap mendoakan mereka. Walladzina ja'u ba'dih yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita mendoakan orang saudara-saudara kita walaupun kita tidak kenal. Tidak ada tekat-tekat yang gratis. Tidak ada tekat-tekat historis. Selama dia mukmin sepanjang zaman ini, seluas bumi ini adalah saudara kita. Ini nama mu'minuna ikhwan. Makanya kita berdoa seperti itu. Nah, dalam kaitan itu, paling tidak untuk menjaga persaudaraan di antara kita harus kita tingkatkan. Mulai dari yang pertama adalah barasa jati kulubina ugillah yudhazina. Jangan ada suhuzon. Jangan berburuk sangka kepada muslim. Prinsip kepada seorang muslim, saudara kita, siapapun dia, adalah husnuzon, berbaik sangka. Jangan dibalik. Sesama muslim adalah harus husnuzon, bukan suhuzon. Jangan curiga pada seorang muslim. Kalau tidak ada bukti, tidak ada fakta, tidak ada data bahwa muslim adalah baik, karena dia beriman. Sebaliknya, sesat terhadap orang kafir adalah suhuzon. Dalam arti bahwa mereka tidak beriman, hatinya musuh. Secara prinsip itu, namun dalam hubungan muamalah lain lagi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tahasadu. Janganlah kalian tadi hasad. Hasad artinya apa? Hasad artinya menginginkan keburukan pada orang lain. Karena orang lain itu berprestasi. Karena orang lain mendapatkan keuntungan, mendapatkan nikmat. Ketika kita melihat saudara kita, seharusnya kita ikut bersyukur, ikut berbahagia, ikut senang. Kenapa? Ada saudara kita yang berprestasi. Ada saudara kita yang untung. Ada saudara kita yang berbahagia. Harus ikut berbahagia. Karena saudara kita. Sebaliknya ketika ada saudara kita yang mendapat musibah, ikut bersedih. Ikut merasakan sakit. Nah, jangan kalian saling tidak boleh diri dalam hati menginginkan keburukan buat orang lain. Dan kata ini, kebaikan orang lain diinginkan, kebaikannya hilang. Ya. Berbeda dengan kita menginginkan seperti apa yang dicapai oleh orang lain, itu sama. Itu namanya bimtok. Menginginkan sesuatu, prestasi, kebaikan, keuntungan seperti dia, tapi tidak menginginkan rusaknya, hilangnya pada orang tersebut. Nah, itu yang pertama, warat dan najasuh. Yang kedua, ini dalam apa? Muamalah dalam transaksi jual beli. Jangan kamu naikkan harga supaya orang beli yang membeli itu menawar dengan harga tinggi. Saya punya barang, supaya harga barang yang saya miliki harganya mahal, ditawar oleh orang mahal, tinggi, maka saya mengajak atau melobi orang lain, ia seakan-akan sebagai pembeli. Ya, seakan kita tender. Ya ikut dalam tender, dia ikut menawar, tapi menawar mahal. Sehingga orang lain ketika menawar, paling tidak terlalu rendah. Itu tidak boleh dalam Islam. Jual beli seperti itu dilarang. Kenapa? Kalaupun ingin untuk yang wajar, dengan cara-cara yang adil, bukan dengan cara penipuan seperti itu. Kenapa? Itu dilarang dalam muamalah jual beli. Dalam Islam tidak boleh merugikan saudara kita. Oleh karena dalam transaksi jual beli, orang yang paling baik, seorang bisnismen, bisnis atau pejuang pedagang yang baik itu ketika membeli tidak terlalu murah. Ketika membeli tidak terlalu murah, ketika menjual tidak terlalu mahal. Seharusnya begitu, karena sesama muslim, saudara kita, kalaupun kita mendapat untung yang wajar, mendapat ketika orang kita beli, mereka juga punya hak untuk mendapatkan untung, maka tidak boleh kita tawar rendah di bawah standar. Dan kadang-kadang ketika menawar rendah sekali, ketika menjual harganya mahal sekali, itu enggak boleh. Jualan adalah baru. Yang berikutnya adalah jangan saling membenci. Jangan saling membenci, karena ada perbedaan yang pada prinsipnya sesama muslim, sesama mukmin, orang-orang beriman saling mencintai. Makanya ketika kita bertemu bersalaman, assalamualaikum, jabatan tangan dan senyum, terbatu muka di wajah hingga sopan. Senyum di depan saudaramu adalah sopan. Dengan kita berjabatan tangan, dosa-dosa kita berkurang. Wala tabaghu. Kemudian wala tajarru, jangan saling memberantani, saling menjauh. Dalam Islam ada adab ketika kita ada komplain dengan saudara kita, itu tidak boleh lebih dari tiga hari. Kalau ada masalah, saling curiga atau benci dan sebagainya, maka harus damai setelah 3 hari, karena setelah itu hukumnya adalah dosa. Bukan berarti membenci saudara kita tidak dosa, tapi itu jadi berkelanjutan nanti. Nah, oleh karena itu para sahabat ketika bertemu mengucapkan salam dan berjabatan tangan, walaupun hanya setelah siang seperti ini, setelah kanan ada lewat dari sana berjabatan tangan, kemudian ketemu lagi setelah lewat siang ini sahabat berjabatan tangan. Kalau dulu lewat pohon gitu, pohon kurma, berjabatan tangan lagi. Ketemu di sana di depan pintu, ketemu lagi orang itu jabatan tangan kanan lagi, kemudian berpisah, ketemu lagi di sana dia berjabatan tangan lagi. Itu dalam rangka menjaga persaudaraan. Kemudian wala yafi ba'dukum ala bai'ah, tidak boleh seseorang menjual barang yang sudah dijual, atau tidak boleh seseorang membeli barang yang sudah dibeli orang. Dan kalau menjual, saya punya barang dan sudah jual, sudah ada transaksi, walaupun mungkin belum dibayar uang, tapi sudah transaksi, ada jadwal. Tapi ternyata ada yang menawar lebih besar harganya, tidak boleh. Salah pokoknya. Itu hati ya, saudara. Jangan menyakiti saudara kita. Jangan menyakiti saudara kita. Tetap harus konsisten dengan perjanjian kita yang pertama tadi. Ya. Jangan menjual lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal ketika ada yang menawar, karena sudah terjadi transaksi atau membeli. Ada orang sudah menjual barang kepada seorang. Lalu saya pembeli. Saya tahu bahwa barang itu sudah dibeli orang. Lalu saya tawar dengan harga yang mahal untuk saya beli. Tidak boleh menyakiti saudara yang lain. Tidak boleh mengganggu menyakiti saudara kita yang lain dalam hal ini. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah wahai hamba-hambaku menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Bersaudara itu bukan hanya bahasa lisan, tapi muamalah, interaksi sosial kita itu saudara. Walaupun dalam bentuk doa yang diperlukan, tapi yang konkret adalah muamalah kita seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Betulkah kita bersaudara? Apakah masih ada dengki di antara kita? Masih ada tipu menipu di antara kita? Masih ada kebencian di antara kita? Masih saling menjauhi di antara kita? Harus kita lihat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-muslim aqul muslim la yasdimuhu wa la yahqir. Wa la yasdimuhu wa la. Orang muslim itu saudara dengan muslimnya. Siapa? Kita kenal, tidak kenal, dekat dengan lingkungan kita, jauh dengan lingkungan saudara, muslim itu saudara. Tidak boleh dizalimi. Bentuk-bentuk kezaliman dari di atas. Wala yakzuru, tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh membiarkan saudara kita yang dizalimi oleh orang lain. Kita tahu kalau orang dizalimi, misalnya hak, dia tidak diberikan, dia dizalimi berarti. Kita tahu bahwa dia dizalimi dan kita mampu untuk membela dia, lalu kita diam, maka hukumnya dosa. Maka di sini ada advokasi. Ya. Seorang muslim sebagai advokat bagi saudaranya muslim, selalu membela ketika dia salah. Wala yakzibu. Seorang muslim tidak boleh berbohong kepada saudara. Dia harus jujur. Dan hari ini juga dia harus transparan. Tidak ada manipulasi. Ya, tidak ada markup ya. Jadi perusahaan kata tender bisnis seperti itu. Wala yahqir. Seorang muslim tidak boleh merendahkan, melecehkan, menghinakan saudara. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang muslim untuk mengganggu saudaranya, misalnya dalam hadis ketika seorang muslim itu punya tongkat, dalam hadisnya dalam hadisnya tongkat, lalu dia taruh di sampingnya sambil berpanjang lagi, lalu dia ambil untuk main-main agar dia apa ketika mencarinya agak apa merasa seakan-akan dia kehilangan. Termasuk itu termasuk yang merendahkan, mengganggu. Ya, mengganggu. Termasuk dalam muamalah kita ketika kita memanggil saudara kita, panggilan dengan namanya, jangan bukan nama-nama panggilan yang ya, yang jelek-jelek sih itu sih. Namanya Abdullah, tapi panggilannya Wo. Namanya Abdul Rahman, tapi dipanggil Mama atau Oma. Harus dipanggil dengan nama yang bagus. Ya, jangan kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang orang ketika dihadapan orang lain itu agak minder. Tidak boleh. Ataqwa Abdul Rahman. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan semua itu permasalahan-permasalahan yang dapat merusak persaudaraan kita pada hakikatnya adalah hati. Ada apa dalam hati kita ini? Kenapa? Benci? Kenapa? Tidak suka? Kenapa? Hasad? Kenapa? Menipu? Kenapa? Berbohong? Kenapa? Dan seterusnya merendahkan. Ada masalah dalam hati kita. Oleh karenanya paling rendah saja, paling rendah dari persaudaraan adalah cara masuk soto. Bersih hati kita. Dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga di dunia, lihat orang itu. Setiap sahabat, setiap kali sahabat atau datang ke Madinah Rasul, lalu Rasul berkomentar seperti itu. Barang siapa yang ingin melihat penghuni surga di dunia, lihatlah orang itu. berulang kali Rasulullah SAW. Lalu ada seorang sahabat yang penasaran, apa sih amalan-amalan yang dia lakukan, apa keistimewaannya, sampai untuk mengetahui apa yang dia lakukan di rumah di malam hari, dia minta izin untuk mandi, untuk nginap di rumah. Ternyata di rumahnya tidak ada yang istimewa. Dibandingkan yang ingin tahu ini Rasulullah bin Amr bin As yang setiap 3 hari hafal Quran, yang setiap malam tidak pernah absen kira mulai, yang setiap 2 hari sekali puasa Nabi Daud. Ini lihat apa keistimewaan orang ini. Ternyata tidak ada yang istimewa. Malam hari dia lagi itu menjelang subuh waktu fajar baru bangun. Tidak banyak ibadah itu dibandingkan dengan beliau. Sehingga dia penasaran. Apa sih yang keistimewaan orang ini? Rasul selalu mengatakan, barang siapa yang ingin melihat bangunan itu, ya lihat orang itu. Berulang kali seperti itu. Lalu dia penasaran. Saya sebelum dia pagi, dia bertanya terus terang, saya penasaran. Karena secara pemantauan saya tidak ada yang istimewa. Apa yang kau lakukan? Seperti apa? Rasulullah SAW tadi mengatakan, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang. Lalu orang itu menyebutkan, barangkali Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu. Apa yang saya lakukan setiap saya mau tidur, saya mengevaluasi diri saya. Apakah saya pernah menyakiti orang atau ada orang lain menyakiti saya? Ketika ada orang lain menyakiti saya, maka saya maafkan dia agar tidak ada lagi ganjalan-ganjalan dalam hati saya. Terus setelah itu baru saya tidur. Sehingga ketika saya tidur tidak ada sangkut paut dengan orang lain yang dirugikan dalam hati saya. Itu setiap hari saya mau tidur. Setiap saya bangun tidur juga saya evaluasi diri saya. Apakah ketika saya bangun tidur ada orang yang saya benci karena dia merugikan saya? Maka saya, kalau masih ada, saya maafkan. Ampuni, maafkan dosa-dosa. Itulah mungkin, itulah mungkin. Karena itulah dia bersihat. Masalahnya masalah hati, bukan masalah persaingan, kompetisi. Kompetisi silahkan, bersaing silahkan, berbeda silahkan. Yang tidak boleh saling bermusuhan sehingga merusak hubungan. Para sahabat juga berbeda pendapat, berbeda ini dan seterusnya. Tapi mereka hatinya sama. Dan itulah yang kita akan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang masuk surga pada gelombang pertama tidak ada hisab apapun. Wajah mereka bagaikan bulan purnama. Ciri mereka adalah kulubuhum qalbun wahid la tahasuda wa la tafakkur. Hati mereka satu, tidak ada laki-laki bagaimanapun wa la tafakkur. Tidak ada persisian di antara mereka. Persisian dalam hati dan tidak ada persisian di antara mereka. Maka karena mereka seperti itu di dunia, akhirnya nanti dimasukkan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala pada gelombang pertama tanpa melalui sifat dan seterusnya, langsung wajah mereka bagaikan bulan purnama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita cukup dosa. Tapi seandainya tidak ada dosa lain, tidak ada kejahatan lain, tidak ada maksiat lain, sudah cukup. Dengan apa? Dengan merendahkan saudara sebisa, menghina, melecehkan, merendahkan. Tidak boleh. Dosa sudah cukup dosa. Makanya orang muslim harus dibela, harus dibantu, harus dihormati, harus dicintai. Oleh karenanya Rasulullah SAW menegaskan lagi, setiap muslim adalah saudara. haram barangnya. Tidak boleh ada pertukaran. Haram hartanya, tidak boleh diambil hartanya. Karena di dalam transaksi jual beli tadi itu haram, walaupun tidak terlalu. Haram kehormatan, tidak boleh melecehkan nama baik, meredakan nama baik orang itu, tidak boleh. Kita harus hormati, harus tempatkan saudara kita dengan pada posisinya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan arahan-arahan kepada kita, orang yang tua, orang yang muda menghargai yang tua, orang yang tua menghargai yang muda atau mencintai yang muda kepada Rasul. La yu'minu ahadukum laisa minna man la yuwaqqir katsiran. Bukan dari golongan kami ketika orang itu tidak menghargai yang lebih tua. Lebih tua dalam usia, lebih tinggi dalam jabatan, kedudukan, dan seterusnya. Dan bukan dari golongan kami di mana orang itu tidak mencintai yang lebih muda. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masalah-masalah sosial akan teratasi dengan baik. Karena kita saudara. Termasuk masalah-masalah ekonomi, kita akan atasi dengan baik. Orang yang kaya peduli pada orang yang miskin. Orang yang miskin tidak iri, tidak ada apa dengki dan seterusnya. Ya. Jadi zaman Rasulullah ini adalah hadis-hadis di antara hadis-hadis yang bagaimana kita harus mengantisipasi apa kemungkinan terjadinya apa meretak atau celah, ya, mengganggu persaudaraan di antara kita, apalagi saat ini kita banyak partai, berapa partai yang pemilu? 4 banyak luar biasa yang mengatasnamakan partai Islam atau partai Islam masih nasional atau seterusnya, semuanya pada umumnya mayoritas umat Islam itu saudara. Silakan pilihan sesuai dengan pilihan mereka, kecenderungan mereka, tapi jangan sampai merusak ukhuwah di antara kita, antara apa kader partai, antara simpatisan partai, kemudian berantem bertengkar gara-gara berbeda partai, apalagi sesama anggota atau calon anggota dewan kita satu partai, nggak boleh. Sesama muslim bersaudara, ya, ini ada etika yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita merusak hubungan persaudaraan kita, jangan sampai merusak akidah kita gara-gara ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya tidak substansial. Pilihan-pilihan organisasi, pilihan-pilihan, ya, kecenderungan kita dalam berorganisasi. Jangan sampai terjadi. Bahkan ukhuwah Islamiyah persaudaraan kita jangan sampai kita rusak karena sebab-sebab yang ya sangat mungkin bisa berubah. Tapi akidah tidak pernah berubah. Persaudaraan kita adalah tidak pernah berubah karena adalah prinsip. Partai bisa berubah. Bisa ada, bisa tidak ada. Ormas bisa berubah. Golongan bisa berubah dan seterusnya. Tapi ukhuwah Islamiyah adalah prinsip. Akidah Islamiyah adalah prinsip. Oleh karenanya ada satu contoh di mana di masjid ada konflik perbedaan di bulan Ramadan, biasanya umumnya ada yang 20, ada yang 8. Karena mempertahankan perbedaan ini akhirnya terus yang satu mempertahankan 20, yang satu mempertahankan apa? Ada yang bijak tentang kalian berbeda tentang apa? Tentang sholat tarawih. Sholat tarawih mana wajib? Mereka sepakat menjawab tadi. Ada sunnah. Sholat tarawih ada sunnah. Ukhuwah Islamiyah wajib atau sunnah? Mereka sepakat menjawab wajib. Kalau begitu kenapa ribut tentang sunnah lalu merusak yang wajib? Kalau tidak bisa dikompromikan, tidak usah diadakan sholat tarawih di masjid, karena sholat tarawih bisa di rumah. Tapi persaudaraan Islam adalah lebih penting daripada memperselisihkan, mempertahankan tentang yang sunnah. Itulah kita harus mengetahui skala prioritas bagaimana ukhuwah Islamiyah jauh lebih penting dari perbedaan-perbedaan yang lain. Akidah jauh lebih mendasar daripada perbedaan-perbedaan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.